Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu. Tuhan.